menatap sisa bintang malam tadi. Berdegup dada mendengar nada menjerikan derita jiwa. Hati merasa, batin bertanya tentang takdirku sebagai manusia. Sering ku rasakan isyarat alam, namun tak ku tahu apa maknanya. Seakan berjalan di dalam gelap, aku inginkan sinar lentera untuk jalan. Agar jelaslah masa depan.